Kesenian Sageng. Iya. Bersama Elsa Safira atau siapa? Silakan. Pengemis sebutan menemui penyumbatan kasihan kasihan berikan sedekah. Hanya satu cara ingin berkenalan.